Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladhi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد, فَإِنَّ خَيْرَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَعَلَى آلِهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلَّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. أيها الناس, إخواني في الدين, رحمني ورحمكم الله جميعا وبارك الله فيكم. Kita lanjutkan kajian kita Lumatul I'tiqad karya Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi rahimahullahu taala. Kata Al-Imam Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, wa minas sunnah, dan termasuk sunnah. Sunnah di sini maksudnya thariqah ahli sunnah wal jamaah, termasuk thariqah, jalannya ahli sunnah wal jamaah. Tawalli ashabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, memberikan wala, memberikan loyalitas kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik walanya, loyalitasnya berupa ucapan maupun amalan maupun berupa i'tiqad, keyakinan. Ini ciri-ciri ahlu sunnah wal jamaah. Kalau kita melihat seseorang yang mencela sahabat, ini dipertanyakan ke ahlu sunnahnya. Karena itikadnya ahlu sunnah wal jamaah adalah berloyalitas kepada para sahabat Rasulullah SAW dengan ucapan, keyakinan, dan amalan. Bagaimana bentuk loyalitas tersebut dalam bentuk ucapan, amalan, dan keyakinan? Kata beliau selanjutnya, wa mahabbatuhum, dan mencintai mereka. Ini bentuk muwalah amaliyah, loyalitas berupa amalan, cinta kepada mereka. Dan juga bentuk loyalitas berupa amalan al-ihtiram, menghormati mereka, wa tawqir atau at-tawqiru lahum, memuliakan mereka. Dan loyalitas berupa amalan ini juga mencakup loyalitas berupa amalan anggota badan. Amalan kita, anggota badan kita, dengan membela mereka, barakallahu fikum, dan mengikuti amalan mereka para sahabat, dan juga beramal dengan amalan yang mereka lakukan. Kalau kita mengamalkan amalan mereka, mengikuti salaf kita yaitu para sahabat, ini bentuk loyalitas kita berupa amalan kepada mereka. Taib, kata beliau selanjutnya, wa dzikru mahasinihim, dan menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Wa tarahhumu alaihim, dan mendoakan rahmat kepada mereka. Wal istighfaru lahum, mendoakan istighfar, ampunan untuk mereka. Wal kafu an dzikri masawiihim, dan menahan diri untuk menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Wa ma syajara bainahum, dan apa-apa yang terjadi di antara mereka berupa perselisihan, dan perselisihan yang terjadi di antara mereka. Kita menahan diri. Ini ciri-ciri Ahlussunnah wal Jamaah. Iya. Ini yang dinamakan loyalitas berupa ucapan. Kalau tadi kan amalan, mencintai mereka, menghormati mereka, memuliakan mereka, beramal dengan amalan mereka, ya mengikuti jejak mereka. Sekarang loyalitas dalam bentuk ucapan, yaitu menyebutkan kebaikan-kebaikan mereka. Sobat ini demikian-demikian perjuangannya mereka, ya. Sobat itu, ya. Mendoakan rahmat kepada mereka, rahimahumullah atau radhiyallahu anhum, ya. Mendoakan ampunan untuk mereka, Allah maghfir lahum, ya. Dan menahan diri untuk menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Wow, dasar sahabat ini. Ini ciri-ciri ahlul bidah. Ya, kalau kita melihat seorang menjelek-jelekkan sahabat, hati-hati. Ini ciri-ciri ahlul bidah. Ya. Sebutkan oleh para ulama, mengapa mereka mencela para sahabat. Ini sesungguhnya mereka ingin mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hati-hati, mencela sahabat, sadar atau enggak sadar orang tersebut mencela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, kenapa? Karena kalau sahabat dijelek-jelekkan, iya, berarti secara tidak langsung teman-temannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam orang-orang jelek. Berarti Rasulullah juga jelek, naudzubillah. Karena orang jelek pasti dengan orang jelek kumpulnya. Orang baik dengan orang baik. Iya. Maka i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah itu loyalitas kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Iya, dengan amalan perbuatan. Iya. Amalannya tadi sudah disebutkan. Dengan ucapan juga, ucapan mendoakan mereka dengan kebaikan, menahan diri dari kejelekan mereka, ya, menyebut-nyebut kebaikan mereka. Barakallahu fikum. Wa i'tiqadu fadlihim wa ma'rifatu sabiqatihim, dan meyakini keutamaan mereka dan ma'rifah, mengakui dahulunya mereka dalam kebaikan. Ya. Barakallahu fikum. Generasi terbaik di antara para sahabat, sahabat para nabi seluruhnya, yang terbaik adalah sahabatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Barakallahu fikum. Khairun nasi qarni, sebaik-baik manusia adalah generasiku. Di tazkiyah, direkomendasi oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus meyakini keutamaan mereka. Dan mengakui dahulunya mereka dalam kebaikan. Tentunya orang dalam kebaikan, lebih dahulu dalam kebaikan, memiliki kedudukan lebih. Maka mengapa barakallahu fikum dalam syariat kita, kita diperintahkan untuk lebih menghormati kepada orang yang lebih tua daripada kita. Kenapa? Karena mereka lebih dulu, ya, dari kalangan mukminin mengenal kebaikan. Beriman lebih dulu, kita belum lahir, mendahulu kita dalam kebaikan. Iya. Maka diperintahkan dalam syariat kita untuk menghormati mereka, karena telah mendahului kita dalam kebaikan. Apalagi kedudukannya sebagai para sahabat. Iya. Qala Allah Ta'ala, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, ini tadi waqtiqadu fadli wa ma'rifatu sabiqatim, ini berupa loyalitas yang sifatnya keyakinan, i'tiqad. Berupa perbuatan sudah, ucapan sudah, sekarang i'tiqad yang ini, meyakini benar-benar mereka memiliki keutamaan. Dan Allah dalilnya adalah qala Allah taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan orang-orang yang datang setelah mereka, ya setelah Muhajirin dan Ansor, setelah para sahabat, yaquluna rabbana ighfir lana, mereka mengatakan, mereka berdoa, wahai Rabb kami, ampunilah kami, wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman, dan ampunilah saudara-saudara kami yang mereka telah mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina ghillal lilladzina amanu, dan janganlah engkau jadikan pada hati-hati kami ghil, sikap hasad, sikap dengki kepada orang-orang yang beriman. Ya. Yeah. Barakallahu fikum. Jangan sampai barakallahu fikum, kata para ulama, seingat saya Umar bin Abdul Aziz, ya. Yeah. Allah Subhanahu wa taala telah menahan tangan-tangan kita, ya. Yeah. Untuk menyakiti mereka para sahabat. Ya. Yeah. Maka janganlah kita menyakiti kita dengan menyakiti mereka para sahabat dengan lisan-lisan mereka setelah mereka wafat. Yeah. Karena kita lahir setelah generasinya mereka, sudah jauh, yeah. Terutama Umar bin Abdul Aziz tabi'in. Yeah. Allah SWT telah menyelamatkan kita. Yeah. Dari perbuatan kita untuk menyakiti mereka, maka jangan sampai lisan kita, yeah, berbuat jelek menyakiti mereka. Yeah. Karena sudah diselamatkan oleh Allah, bersyukur. Barakallahu fikum. Dan yang sering dijelek-jelekkan di kalangan para sahabat adalah sahabat Muawiyah radhiyallahu an. Yeah. Kata para ulama, Muawiyah bahasanya sater atau apa, semacam tirai. Yang kalau seandainya tirai itu diacak-acak, Muawiyah kena, sahabat lain langsung diacak-acak juga sama dia. Maka para ulama terus membela mereka. Yeah. Sehingga Al-A'masy ketika ditanya, ketika ada orang yang memuji-muji Umar bin Abdul Aziz tentang keadilannya, kebagusnya dalam memimpin rakyatnya. Yeah. Bagaimana kalau kalian mendapati zamannya Muawiyah bin Abi Sufyan radhiyallahu anhu? Loh, mengapa? Lebih adil, lebih bagus dalam mengatur pemerintahnya. Barakallahu fiik. Kata Imam Al-A'masy. Barakallahu fiik. Taib, waqala Allah taala, dan dalil yang lainnya, Muhammadun Rasulullah. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum, dan orang-orang yang bersama beliau dalam keimanan tentunya, asyidda'u 'alal kuffar, mereka keras terhadap orang-orang kafir, ruhama'u bainahum, akan tetapi berkasih sayang sesama mereka. Ya, yeah. Al-Ayah surat Al-Fath. Tapi disebutkan dalam tafsir Muyassar, yang pertama surat Al-Hasyr tadi, walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana, Al-Hasyr ayat 10. Dijelaskan walladzina ja'u minal mu'minina min ba'dil anshari wal muhajirin al awwalin, dan orang-orang yang datang dari kaum mukminin setelah orang-orang Anshar dan orang-orang Muhajirin yang lebih dahulu, generasi awal. Yaquluna, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana dzunubana, wahai Rabb kami, ampunilah dosa-dosa kami, waghfir li ikhwanina fid din, dan ampunilah saudara-saudara kami seagama, alladzina sabaquna bil iman, yang mereka itu adalah orang-orang yang lebih mendahului, yaitu mendahului kami dalam keimanan. Wala taj'al fi qulubina hasadan wa hiqdan, dan janganlah engkau jadikan pada hati-hati kami rasa hasad dan dengki, li ahadin min ahli iman, kepada seorang pun dari orang-orang yang beriman. Masyaallah. Jangan sampai timbul kedengkian, rasa hasad kepada saudara-saudara kita seiman. Rabbana innaka tarhamu ibadaka rahmatan wasi'atan fi ajilihim wa ajilihim. Wahai Rabb kami, sungguhnya Engkau merahmati hamba-hambamu dengan rahmat yang sangat luas. Fi ajilihim wa ajilihim, pada masa yang disegerakan maupun pada masa yang akan datang. Rahmat yang segera maupun yang ditunda, maksudnya demikian. Selanjutnya dijelaskan wa fil ayah, dan dalam ayat tersebut Al-Hasyr ayat 10, dalalatun ala anna yanbaghi lil muslim an yadhkura salafahu bi khairin. Itu menunjukkan bahwasannya sepantasnya, seharusnya bagi seorang muslim untuk menyebutkan pendahulunya dengan kebaikan, apalagi para sahabat. Wa yad'u lahum, dan mendoakan kebaikan untuk mereka. Wa an yuhibba ashabat, wa an yuhibba sahabati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan mencintai para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa yadhkuruhum bi khair, dan menyebut mereka dengan kebaikan. Wa yataraddha anhum, dan meridhai mereka. Adapun ayat surat Al-Fatihah ayat 9 Muhammadur Rasulullah, jelaskan dalam tafsir Muyassar, Muhammadur Rasulullah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau adalah utusan Allah. Walladzina ma'ahu ala dinihi, dan orang-orang yang bersama beliau sallallahu alaihi wasallam di atas agamanya, asyidda'u alal kufar, mereka adalah orang-orang yang keras, tegas kepada orang-orang kafir. Ruhama'u bainahum, akan tetapi mereka kasih sayang, lemah lembut sesama mereka. Tarahum ruk'an sujadan lillahi fi salatihim, engkau melihat mereka ruk'an, sujud, rukuk dan sujud kepada Allah subhanahu wa ta'ala dalam salat mereka. Kenapa? Yarjuna rabbahum an yatafaddala alaihim, mereka mengharap kepada Rabb mereka Allah subhanahu wa ta'ala untuk memberikan karunia atas mereka. Fayudkhiluhumul jannah wa yardha'uhum, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memasukkan mereka ke dalam surga dan meridhai mereka. Baik, kemudian Al-Imam Nukudah melanjutkan dalam matan Lumatul I'tiqad, wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ahadan min ashabi, janganlah kalian mencela seorang pun dari para sahabatku. Fa inna ahadakum law anfaqa mithla uhudin dhahaban, maka sesungguhnya salah seorang dari kalian kalau seandainya menginfakkan semisal gunung Uhud emas, gunung Uhud yang besar itu semuanya emas diinfakkan, ma balagha mudda haidhim wala nasibum, tidak akan sampai, tidak akan bisa menyamai satu mud segini, wala nasifah, maupun separuh mud dari infaknya mereka atau amalan mereka. Barakallahu fikum. Artinya amalannya enggak ada apa-apanya berkaitan dengan keikhlasannya, kejujurannya, itibaknya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sehingga walaupun sekelihatannya wah, tidak ada artinya sedikit pun dibandingkan infaknya mereka. Satu mud saja, apalagi setengah mud saja, apalagi satu mud, tidak sampai, tidak bisa menyamai mereka. Maka di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar menjaga kehormatan sahabatnya. Mengapa mu'alif al-imam Ibnu Qudamah rahimahullah menyebutkan masalah ini? Masalah sabbu sahabah, masalah mencela para sahabat. Kenapa? Disebutkan di antara alasannya, li anna sabba yudadu tawalli. Faman sabba sahabata au ahadan minhum fahada yunafi tawalli sahabah. Karena mencela sahabat itu bertentangan dengan at-tawalli, loyalitas kepada mereka. Enggak mungkin orang yang loyalitas kepada para sahabat tak mencela, bertolak belakang. Maka barang siapa yang mencela para sahabat atau satu orang saja dari kalangan sahabat, sungguh dia telah barakallahu fikum melepaskan diri melepaskan loyalitas dia kepada sahabat tersebut. Ya, menafikan loyalitas tadi. Maka disebutkan, setelah menyebutkan di antara thariqahnya Ahlussunnah wal Jamaah loyalitas kepada sahabat, disebutkan perkara yang menafikan loyalitas, yaitu di antaranya mencela mereka. Dan Sayyid Qutb itu di antara dalam kitab-kitabnya mencela para sahabat. Maka akidah yang demikian harus dibantah. Akidah mencela para sahabat, keyakinan mencela sahabat, bantah, bukan akidahnya Ahlussunnah wal Jamaah. Dalam kitab-kitabnya. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullahu taala, huququs sahabati radhiyallahu anhum, hak-hak para sahabat radhiyallahu anhum. Lis sahabati radhiyallahu anhum fadlun 'azimun 'ala hadhihi al-ummah. Para sahabat radhiyallahu anhum memiliki keutamaan yang besar, yang wajib, memiliki hak yang besar, memiliki keutamaan yang besar labas ala hadhil ummah, atas umat ini. Apa saja sisi keutamaan mereka? Haitsu qamu bi nusratillah wa rasulihi wal jihadi fi sabilillah bi amwalin wa anfusihim wa hifdzi dinillah bi hifdzi kitabi wa sunnati rasuli sallallahu alaihi wasallam ilman wa amalan wa ta'liman hatta balaghuhu al ummata nakiyan tariyan. Di mana mereka melaksanakan pembelaan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu membela agamanya, dan pembelaan kepada rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan berjihad di jalan Allah dengan harta mereka, jiwa-jiwa mereka, dan menjaga agama Allah. Dengan menjaga kitab sucinya, sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan secara disampaikan. Secara ilmu mengamalkannya dan mengajarkannya sampai mereka menyampaikan kitab Bullah dan sunnah Rasulullah SAW kepada umat dalam kondisi bersih dan segar. Maka barang siapa yang mengambil ilmu dengan pemahaman para sahabat, sungguh dia telah mengambil ilmu dalam kondisi bersih dan segar. Menyejukkan hati. Menenangkan hati, menenteramkan hati. Waqad athna Allahu 'alaihi fi kitabihi a'zama thana'in, dan sungguh Allah Subhanahu wa taala memuji mereka dalam kitab sucinya dengan seagung-agung pujian, sebesar-besar pujian. Haitsu yaqulu fi suratil fath, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Fath, Muhammadun Rasulullah walladzina ma'ahu asyiddau 'alal kufari ruhamau bainahum. Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama beliau dalam agamanya itu sangat keras kepada orang kafir, dan kasih sayang, akan tetapi berkasih sayang di antara mereka. Ini ciri-ciri Ahlussunnah. Karena mereka mengikuti para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tarahum ruk'an sujadan, engkau melihat mereka dalam keadaan ruku' dan sujud. Yabtaguna fadla minallahi waridwana, karena mencari karunia, keutamaan dari sisi Allah Subhanahu wa taala dan keridhaannya. Ila akhir surah, sampai akhir surat Al-Fath, ayat 29. Wa hama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hima karamatihim, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjaga kehormatan mereka, kemuliaan mereka para sahabat. haitsu yaqulu sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, la tasubbu ashhabi, janganlah sekali-kali kalian mencela para sahabatku. Fa walladhi nafsi biyadihi, sungguh demi jiwaku yang berada di tangannya, yaitu demi Allah, ya, bersumpah harus dengan nama Allah. Lau anfaqa ahadukum mithla uhudin dhahaban, kalau seandainya salah seorang dari kalian menginfakkan sebesar gunung Uhud emas, ya, emas sebesar gunung Uhud kalau ada, ya, ma balagha mudda ahadin wala nasifahu, itu tidak akan bisa menyamai infak mereka, ya, infak salah seorang dari mereka satu mud, tidak pula setengah mudnya. Satu mud segini, setengah mud segini. Ya. Muttafaqun alaih. Maka Syekh rahimahullah menjelaskan kemudian, fahukukum alal ummah min a'zamil hukuk. Apa hak-hak sahabat yang harus kita tunaikan? Maka Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin menjelaskan, maka hak-hak mereka yang wajib ditunaikan atas umat Islam, min a'zamil hukuk, termasuk hak-hak yang paling besar, yang paling agung. Falam alal ummah, maka hak mereka atas umat ini, umat Islam adalah al-awwal yang pertama, mahabbatum bil qalbi. Kewajiban kita mencintai mereka dengan hati. Loyalitas dengan i'tiqad atau dengan perbuatan, ya, amalan hati, ya. Wa tsana 'alaihim bil lisan, dan memuji mereka dengan lisan kita, bima asaduhu minal ma'rufi wal ihsan, dengan apa yang telah mereka berikan berupa kebaikan dan al ihsan, ya, perbuatan baik dan perbuatan ihsan, ya, mengajarkan ilmu sampai kepada kita, jasanya para sahabat, ya. Barakallahu fikum. Dan juga disebutkan oleh para ulama, tujuan mereka mencela sahabat mau membatalkan syariat ini. Karena syariat ini sampai kepada kita, hadis dan Al-Qur'annya itu melalui mereka. Kalau mereka dijarah, dicela, ya, mereka pendusta, mereka penipu, maka rusak pula ilmu yang mereka sampaikan. Masa penipu mereka menyampaikan ilmu, ditolak. Maka dalam mustalah hadis, barakallahu fikum, kalau antum diberi kemudahan Allah Subhanahu wa taala belajar mustalahul hadis, as-sahabatu disebutkan di situ, as-sahabatu kulluhum udul. Sahabat semuanya adil. Enggak ada yang dhaif, enggak ada yang apa majhul. Hatta sahabat yang majhul pun enggak disebutkan namanya dalam hadis, diterima hadisnya. Ini keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah. Kulluhum udul. Pembahasan dhaif, matruk, ya, ditinggalkan hadisnya, ya, kadzab, pendusta, itu setelah generasinya sahabat. Ya, jarhur rawi, ya. Jarh, ya, pemberian cacat kepada seorang rawi, itu pembahasan setelah sahabat. Sahabat sudah ala ras wal ain, kata para ulama. Terima, ya, ala ras wal ain, itu terima langsung, ya. Barakallahu fikum. Pembahasan perawi-perawi yang bermasalah itu di bawahnya para sahabat. Iya. Ini tujuan mereka. Iya, kalau mencela sahabat itu ingin membatalkan syariat ini. Karena syariat ini sampai kepada kita, mereka yang mengajarkan melalui para sahabat. Kalau para sahabat dicela, dijelek-jelekan, mereka pendusta, penipu, dan demikian-demikian, berarti syariat yang dibawa bermasalah. Enggak benar ini. Iya. Barakallahu fikum. Maka hati-hati dari perkara ini, keyakinan ini. Athani, hak mereka yang kedua, at-tarahum alaihim wal istighfaru lahum tahqiqan liqali ta'ala, mendoakan rahmat untuk mereka dan mendoakan ampunan untuk mereka dalam taib tahqiqan, dalam rangka mewujudkan, merealisasikan liqali ta'ala, firman Allah Subhanahu wa ta'ala, وَالَّذِينَ جَاءُوا مِنْ بَعْدِهِمْ يَقُولُونَ رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ. Dan orang-orang yang datang setelah mereka, setelah para sahabat, Muhajirin dan Anshar, mereka mengatakan, yaitu berdoa wahai Rabb kami, ampunilah kami, ampunilah dosa-dosa kami dan saudara-saudara, dan ampunilah saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dalam keimanan. Dan jangan engkau biarkan, engkau jadikan hati-hati kami ada rasa dengki, rasa hasad kepada orang-orang yang beriman. Rabbana innaka raufur rahim, wahai Rabb kami, sungguhnya engkau maha penyantun lagi maha penyayang. Barakallahu fikum. Atsalits, hak mereka yang ketiga, al-kafu an masawiihim allati in sadarat an ahadi minhum fahiya qalilatun binisbati lima law minal mahasini wal fadail, menahan diri dari menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka. Para sahabat itu demikian, demikian. Jangan sampai mulut kita mengucapkan yang demikian itu. Yang kalau seandainya kejelekan-kejelekan itu muncul, ya mereka juga manusia. Muncul dari salah seorang di antara mereka, fahiya qalilatun jiddan, atau enggak ada jiddanya, qalilah, maka itu sedikit. Binisbati lima law minal mahasini wal fadail, jika dibandingkan dengan apa yang mereka miliki berupa kebaikan-kebaikan dan keutamaan-keutamaan. Berjihad bersama Rasulullah, menyebarkan ilmu. Barakallahu fikum. Melakukan ini, melakukan itu di awal-awal Islam yang begitu berat tantangannya. Sehingga barakallahu fikum disebutkan. Ada seorang tabi'in menemui, ini hadis ini, kisah ini disebutkan dalam Al-Jami' Shahih Mimma Laisa Fi Shahihain karya Syekh Mukbil rahimahullah ta'ala. Ada seorang bertemu dengan sahabat, seingat saya Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu. Tentunya generasi tabi'in karena bertemu sahabat ya. Wa masya Allah anta sahabi, ya, engkau adalah sahabat, bisa berjumpa dengan Rasulullah, keutamanya demikian, demikian, demikian, demikian. Maka sahabat Al-Miqdad bin Al-Aswad radhiyallahu anhu puskut, artinya semakna dengan itu, diam. Artinya, juga jika seandainya saya bisa menjadi seorang sahabat demikian, demikian, diam. Syukurilah yang ada. Bisa jadi ketika engkau nanti pada masa sahabat, apa kamu tahu? Bisa jadi engkau menjadi Abu Jahal atau orang musyrik yang lainnya. Karena begitu berat perjuangannya. Dimarahi oleh Al-Miqdad bin Al-Aswad. Barakallahu fikum. Atau semakna dengan itu. Kisahnya demikian. Apakah engkau mampu ketika menjumpai masa Rasulullah SAW menjadi sahabat, mampu menghadapi beberapa tantangan, musibah, bencana yang mereka hadapi dalam membela agama ini di awal-awal tersebut. Maka syukurlah sekarang kalian berada pada generasi itu. Generasi tabi'in ya sudah. Bukan sembarangan, memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala generasi tersebut. Mereka keutamaannya sangat besar, berat perjuangan mereka. Kalaupun ada kesalahan enggak dianggap dengan besarnya keutamaan mereka. Besarnya kebaikan-kebaikan mereka enggak kelihatan sudah. Kalau ada. Wa rubama takunu sadiratan an istihadin maghfurin wa amalin ma'dzurin, dan terkadang kesalahan tersebut muncul karena istihad yang diampuni. Istihad malah dapat pahala. Kalau benar dapat dua pahala, kalau salah satu pahala. Para sahabat ahlul istihad. Dan amalan yang dimaafkan. Apa dalilnya? Liqauli sallallahu alaihi wasallam, la tasubbu ashabi alhadith, janganlah kalian mencela sahabatku. Artinya apa? Mereka sudah dimaafkan. Mereka sudah diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka sudah ditazkiyah kebaikan mereka oleh Allah Subhanahu wa taala. Radhiyallahu anhu maradhu'an. La tasubbu. Qala rahimahullah, berkata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah, hukmu sabbis sahabah, sekarang hukum mencela, mencerca para sahabat. Sabbu sahabati ala thalathati aqsamin. Mencerca sahabat ada tiga macam. Al-awwalu an yasubbahum bima yaqtadi kufra aktsarihim aw anna ammatan fasaqu fa hadha kufrun. Ya, mencela mereka para sahabat dengan suatu perkara yang menunjukkan kufurnya mayoritas mereka, seperti orang Syiah. Para sahabat semuanya kafir kecuali berapa orang, Miqdad bin Al-Aswad, Abu Dzar Al-Ghifari atau siapa? Berapa orang aja bisa dihitung dengan jari. Ya. Atau mayoritas mereka fasik. Ya. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal, mereka fasik. Ya. Atau semakna dengan itu, fahadha kufrun, maka ini dihukumi kufur. Li'anna takdzibun lillah wa rasulihi bitsana'i alaihim wa taraddi anhum. Karena perbuatan dia mengkafirkan mayoritas sahabat atau keumuman mereka adalah orang-orang fasik, itu mendustakan Allah dan Rasulnya. Yang mana Allah dan Rasulnya memuji mereka dan meridhai mereka. Loh kok kalian mencela, memfasikkan mereka? Bertentangan dengan yang Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam tetapkan. Iya. Bal man syakka fi kufri mithli hadza fa inna kufrahu muta'ayyan. Bahkan barang siapa yang merasa ragu dengan kufurnya orang yang seperti itu, maka kekufuran dia muta'ayyan. Iya. Barakallahu fikum. Kufurnya dia adalah kufuran yang dengan ta'yin. Kufuran yang sudah ditentukan. Li'anna matmuna hadha hadhil maqalah anna naqalatal kitabi awis sunnah kufar au fusaq. Kok? Ini yang kita singgung tadi. Dikarenakan kandungan ucapan ini, ucapan para sahabat, kebanyakan orang kafir para sahabat, mayoritas mereka orang fasik. Ya, dikarenakan ucapan ini mengandung bahwasanya para penukil Alkitab As-Sunnah, para sahabat, mereka nakalah, para penukil, pembawa, penyampai Alkitab dan As-Sunnah. Ya. Konsekuensinya kandungan ucapan tadi apa? Bahwasanya para penukil Alkitab As-Sunnah kufar au fusaq. Ini khatir ya, perkara yang bahaya. Athani, macam yang kedua. An yasubbahum billa'ni wat takbih fa fi kufri qaulan. Mencela mereka para sahabat dengan laknat. Iya, laknat seperti la'anahullah, ya la'natullah ala fulan-fulan-fulan, ya itu laknat. Atau takbih, semoga Allah menjelekkan ini, ya takbih, menjelekkan, doa laknat dan doa kejelekan. Fafi kufri qawlan, maka tentang kufurnya orang tersebut, kufurnya orang yang mencela para sahabat, melaknat sahabat dan menjelekkan mereka, ada dua pendapat. Li ahlil ilmi, di antara para ulama. Ya, pada taib. Wa alal qawli bi annau la yakfur. Dan atas pendapat bahwasanya orang yang melaknat dan menjelek-jelekkan sahabat itu tidak kafir. Pendapat yang pertama. Yajibu an yujlat wa yuhbas hatta yamut au yarji amma qal. Maka wajib dicambuk dan dipenjara, dihabes. Dibatasi aktivitasnya, dipenjara sampai dia meninggal atau dia menarik kembali ucapan dia, rujuk. Kalau rujuk ya sudah, enggak dicambuk di penjara. Hukumannya berat. Ini pendapat yang ringan, tidak kafir. Atsalis, yang ketiga, an yasubbam bima la yakda fi dinihim. Macam yang ketiga, celaan pada kepada para sahabat, mencela mereka dengan perkara yang tidak rusak agama mereka, agamanya para sahabat. Kal jubni, pengecut, wal bukhli, bakhil. Ya, para sahabat itu kalau perang pengecut, ya, kalau infak sedikit misalnya, naudzubillah dari ucapan yang tersebut. Fala yukfar, maka orang tersebut tidak dikafirkan, lakin yu'zar, akan tetapi ditakzir. Takzir itu adalah hukuman oleh pemerintah, bukan oleh kita, tapi sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah. Kalau akhatan jelas hukumnya, bagi yang mencuri sesuai dengan sudah sampai nisabnya dipotong, itu hukuman had, sudah ada penjelasannya dalam Alkitab dan Sunnah. Tapi kalau takzir nggak ada hukum, nggak ada penjelasannya. Ini seperti ini, mencela sahabat pengecut, sahabat bakhil, sahabat itu compang-camping misalnya, naudzubillah dari ucapan-ucapan yang demikian, ya, maka ini ditakzir. Bima yardiuhu an dzalik, dengan sesuatu yang bisa mereka menjadikan mereka jera dari perbuatan tersebut. Ya, entah dicambuk atau di apa, ya, suruh barakallahu fikum melakukan perbuatan yang bisa menjadikan mereka jera. Ini tiga perkara atau tiga macam hukum bagi mencela para sahabat. Ya, ketika mencela para sahabat dengan kekufuran dan kefasikan, ya, mayoritas dari mereka, maka ini dihukumi kafir. Ketika mencela mereka dengan laknat dan kejelekan, takbih, ya, qabbahahullah, ya, semoga Allah menjelekkan dia, ini takbih hasilnya. Maka tentang kekufurannya ada dua pendapat. Menurut pendapat tidak kufurnya, maka dia dicambuk dan dipenjara sampai mati. Kalau dia tidak mau rujuk dari pendapatnya tersebut, ucapannya tersebut. Kemudian yang ketiga, mencela dengan sesuatu yang tidak merusak agama mereka, ya, agama para sahabat. Seperti penakut, ya, ini kan sifat-sifat yang ada pada orang yang tidak berkaitan dengan agama, bakhil, maka ini tidak dikafirkan. Tapi dikasih pelajaran, dikasih hukuman takzir sesuai dengan kebijaksanaan pemerintah atau penguasa kaum muslimin. Barakallahu fikum. Jadi tidak dipukul rata, dikafirkan. Ada rinciannya, ada tiga macam. Dzakara makna dzalika Syekhul Islam Ibnu Taimiyah fi kitabi Sarimil Maslul. Makna tadi, makna tentang tiga hukum, tiga macam hukum bagi orang mencela sahabat, disebutkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam kitabnya As-Sarimul Maslul. Sarimul Maslul, pedang yang terhunus bagi orang yang mencela Rasul. Ini buku yang bahas tentang orang-orang yang mencela Rasul. Bagi kalau disebutkan dalam tentang sahabat, dari itu juga termasuk mencela para sahabat. Wa naqala Ahmad fi safhah 73 wa 500, dan beliau menukilkan dari Al-Imam Ahmad pada halaman 573 dalam kitab As-Sarimul Maslul. Qauluhu, sebuah ucapan beliau, ucapan Al-Imam Ahmad, la yajuzu li ahadin an yadhkura syai'an min masawi'ihim. Tidak boleh sama sekali bagi seseorang untuk menyebutkan sesuatu atau sedikit pun dari kejelekan-kejelekan mereka. Karena tadi kejelekan mereka kalau ada sedikit dibandingkan kebaikan dan keutamaan mereka, enggak ada apa-apanya, enggak terlihat sudah. Atau kalau ada, itu karena ijtihad mereka. Ijtihad dapat pahala, benar dapat dua pahala, salah dapat satu pahala. Atau amalan yang dimaafkan oleh Allah dan Rasulnya, sudah dimaafkan oleh Allah dan Rasulnya, mau apa lagi dicela, enggak ada gunanya, malah berdosa. Barakallahu fikum. Maka tidak boleh sama sekali bagi seorang pun untuk menyebutkan sesuatu atau sedikit pun dari kejelekan-kejelekan mereka. Walayat anu ala hadin minhum bi aibin aw naqsin, dan tidak boleh mencela salah seorang di antara mereka dengan aib dan kekurangan. Lihat, ini berkaitan dengan aib dan kurangnya fisik atau apanya, enggak boleh. Faman fa'ala dzalika utiba, maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, menyebutkan kejelekan-kejelekan mereka, menyebutkan aib dan kekurangan mereka. Oh, ini berarti menjelaskan tentang poin yang ketiga tadi, macam yang ketiga. Udiba, maka dia ditakdib, diberi pengajar, diberi pelajaran. Fa in taba wa illa julid fil habsi hatta yamuta aw yarji. Maka jika dia bertobat, ketika diberi pelajaran tadi, barakallahu fikum, ditakdib, ditegur dengan keras dan semisalnya, maka itu yang diinginkan. Tentunya semua kita mengharap kebaikan. Wa illa, tapi jika tidak, enggak mau nurut, ngeyel, julida fil habsi, maka dia dicambuk dalam penjara, hatta yamuta aw yarji, sampai dia mati atau rujuk mengambil, mencabut kembali ucapan tersebut atau celaan atau penyebutan kejelekan kepada para sahabat tadi. Jadi ini ucapan Imam Ahmad berkaitan dengan macam yang ketiga tadi. Barakallahu fikum. Qala al-Imam Ibnu Qudamah al-Maqdisi rahimahullah, wa minas sunnah at-taradi an azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk sunnah. Sunnah di sini maksudnya apa? Thariqatus salaf. Faman khalafa fiyah fahuwa mubtadi', maka menyelisih thariqah salaf, dia bisa dikatakan orang yang menyelisih sunnah. At-taradi an azwaji Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ridha kepada para istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ummahatil mu'minin al-mutahhirat, ibu-ibu kaum mukminin yang suci, al-mubarra'at min kulli su', yang bersih dari segala kejelekan, afdaluhunna Khadijah bintu Khuwailid, yang paling utama di antara ummahatul mukminin, istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, adalah Khadijah bintu Khuwailid. Sudah ada nih. Kita tunda untuk pertemuan berikutnya. Taib, sebagai faedah para ulama, faedah saja berkaitan dengan istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebelum menyebut mereka nanti pada pertemuan berikutnya. Para ulama ketika menyebutkan faedah atau cara mengingat nama-nama istri-istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka menyebutkan dalam sebuah bait syair atau ucapan yang pendek. Dan ini juga faedah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Muhsin Al-Abbad hafizahullah taala. Ketika mengajar di Masjid Nabawi atau yang misalnya. Cara mengingat nama-nama mereka adalah khas ma'jazar sihah, khas selada, ma'jazar bersama dengan jazar wortel, sihah menyehatkan. Itu nama-nama istri-istri Rasulullah SAW. Khas kha, Khadijah. Khas sin, setelah kha, sin, Saudah bintu Zam'ah. Ma' yaitu ma'a. Kalau dalam syair itu biasanya disingkat ma'. Ma' mim Maimunah bintul Harith radhiyallahu anhu. Ain ma'ruf Aisyah radhiyallahu anha tadi. Maimunah bintu Aisyah bintu Abi Bakar radhiyallahu anha. Jazar jim Juwairiyah bintul Harith. Zainab bintu Jahshin. Wa Zainab bintu Khuzaimah. Zainab kan dua istrinya Rasulullah. Zainab bintu Khuzaimah yang lebih dulu dinikahi kemudian meninggal, dan Zainab bintu Jahshin. Jazar ra. Jazar. Jadi Zainab sudah ra sekarang. Ramlah. Siapa Ramlah? Ummu Habibah bintu Abi Sufyan, Romlah bintu Abi Sufyan. Sihah menyihatkan Sofiyah bintu Huyai radhiyallahu anha. Hafsah bintu Umar bin Khattab radhiyallahu anha. Sihah ha, ya bukan tak marbutoh tapi ha ya. Sihah di sini ha, bukan tak marbutoh. Ha Hindun bintu Abi Umayyah. Siapa Hindun bintu Abi Umayyah? Ummu Salamah Al-Makhzumiyah. Ya. Yeah. Kalau antum ingat ilmu ini. Khasma jazar sihah, ya. Selada dan wortel menyehatkan. Sudah antum hafal istri-istri Rasulullah SAW. Silakan diingat makna tiap hurufnya. Ya. Yeah. Kha Khadijah, Sin Saudah, Mim Maimunah, Ain Aisyah, Jim Juwairiyah, Zai, Zainab bintu Khuzaimah, Zainab bintu Jahshin, Ra Romlah bintu Abi Sufyan, yaitu Ummu Habibah. Ya. Yeah. Sihah, Sofiyah, Sot bintu Huyai, ya, ha, Hafsah bintu Umar radhiyallahu anha, ha, Hindun bintu Abi Umayyah, yang punyanya adalah Ummu Salamah Al-Makhzumiyah. Semoga bermanfaat. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafaddalu, hafizakumullah.